Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه تاريخ الخلفاء وأخرجه مسلم عن علي، dikeluarkan oleh Muslim dari Ali. Beliau berkata والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, demi Allah yang telah memecah biji-bijian dan menumbuhkan tunas dari tumbuh-tumbuhan, bahwa Nabi pernah berpesan kepadaku bahwasanya tidaklah seorang mencintai aku kecuali mukmin, dan tidak ada seorang pun yang membenci aku kecuali munafik. Yani tidaklah membenci Ali ibn Abi Thalib kecuali munafik. Karena Ali ibn Abi Thalib adalah seorang sahabat yang mulia, manusia terbaik setelah Abu Bakar wa Umar wa Uthman, bahkan kerabat Nabi, Ahlul Bait. Sehingga siapa yang membencinya berarti fi qalbihi zayg. Berarti fi qalbihi zaygun. Fi qulubihim zayg. Di hati mereka ada penyimpangan, ada sifat nifaq. Dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dari Abi Sa'idin Al-Khudri, qala kunna na'rifu al-munafiqina bi bughdihim 'aliyan. Kami mengenali orang-orang munafik dengan kebencian mereka kepada Ali ibn Abi Thalib. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Abu Dzar, dari Jabir, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, tetapi yang paling sahih adalah yang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Adapun hadisnya dikeluarkan pula selain Tirmidzi oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Dan disebutkan dalam riwayat Abi Dzar lebih lengkap. Tanda munafik bukan hanya membenci Ali. Disebutkan di sana, "Ma kunna na'riful munafiqin." Tidaklah kami mengenali para munafik kecuali dengan kedustaan mereka dan pendustaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Pertama, pendustaan, yakni penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa takhalluf 'anil salawat, dan mereka sering atau menghilang ketika waktu salat jamaah. Takhalluf artinya tidak ikut salat jamaah. Wal bughdhu, li Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga kebencian mereka pada Ali bin Abi Thalib. Para sahabat sering berkata, tidaklah menghindar dari salat jamaah kecuali munafik. Tidaklah kami kenal orang yang tidak mau ikut salat berjamaah dan menghindar kecuali para munafik. Yang pertama, karena memang penentang Allah dan Rasulnya, yang mendustakan Allah dan Rasulnya, jelas dia kafir. Kalau dia berpura-pura Islam, berarti munafik. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka para munafikin, kalau berdiri untuk salat, mereka malas. Berupaya untuk menghindar, berupaya untuk lari dari salat jamaah, berupaya untuk tidak hadir, dan kalaupun terpaksa hadir takut ketahuan, itu pun lambat-lambatan, kemudian malas. Sampai dikatakan tanda-tanda munafik, salat jamaahnya mereka menghindar, dan kemudian kalaupun hadir paling belakang, ketika ruku melihat para wanita dari ketiak mereka, karena shofnya paling belakang, di belakang munafik langsung para wanita. Ketika ruku melihat dari ketiaknya para wanita di belakang. Na'udzubillah min dzalik, barakallahu fikum. Ciri-ciri munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya, katanya ala syarti Muslim, katanya. Tetapi karena Imam Hakim terkenal tasahul, sering bermudah-mudahan dalam mensahihkan, maka dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa ta'aqqabahu Adz-Dzahabi. Dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi dengan kalimatnya, bal Ishaq muttaham bil kadzib. Tidak, bahkan di sana ada rawi yang bernama Ishaq dan dia tertuduh dengan dusta. Wa Ishaq hadza huwa ibnu Bishr ibn Muqatil. Ishaq ini adalah Ishaq ibnu Bishr ibn Muqatil, yang kunyahnya Abu Ya'qub al-Kahili. Wa huwa kadzdzab. Bayangkan, bukan hanya tertuduh berdusta, dikatakan kadzdzab. Sebagaimana dalam Dewanud Du'afa yang disusun oleh Imam Adz-Dzahabi, dimasukkan orang ini di halaman 18 nomor 325 bahwa orang tersebut kadzdzab, pendusta. Faqad kadzdzabahu, dan telah dijuluki pendusta pula oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Musa ibn Harun al-Hammal, dan juga oleh Abu Zur'ah. Wa qala Daruqutni, berkata Daruqutni, huwa fi adadi man yad'u al-hadis, bahkan orang ini termasuk pemalsu hadis. Ini berat sekali, enggak bisa diselamatkan dengan apapun, sudah jelas hadisnya dhaif. Ala kulli hal, cukup dengan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa tidaklah mencintai Ali bin Abi Thalib kecuali mukmin, dan tidaklah membencinya kecuali munafik. Wa akhraj al-Bazzar wa Tabrani fil Awsat an Jabir ibn Abdullah wa akhrajahu at-Tirmidhi wal Hakim an Ali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa Ali babuha, akulah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Barakallahu fikum, ini juga kalimat yang sering dibahas kalau berbicara tentang Ali. Sering disebut-sebut. Rasulullah SAW pernah berkata, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Hadza hadisun hasanun ala sawab. Ini hadis hasan menurut pendapat yang lebih sahih. La sahih kama qala al-Hakim, bukan sahih seperti yang dikatakan oleh Imam Hakim, tapi hanya hasan. Wala maudhu', tidak pula maudhu' seperti yang dikatakan oleh sekelompok dari mereka, di antaranya adalah Ibnu Jauzi wa Nawawi. Wa qad bayyantu halahu fi taqibat, dan aku sudah menjelaskan keadaan hadis ini di dalam taqibat alal maudhu'at, di dalam kitabnya beliau yang berjudul komentar-komentar terhadap kitab Al-Mawdu'at. Maksudnya membantah bahwa hadis ini tidak mawdu'. Kita lihat footnote-nya, barakallahu fiikum. Hadal hadis ruya an iddat sahabah. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Disebutkan oleh sahibu kitab Tahzir Ulin Nuha. Disebutkan dalam kitab peringatan terhadap Ulin Nuha. Berkata Al-Manawi di dalam Al-Faid, Faidul Qadir. Qala Adh-Dhahabi kabdil Jauzi. Berkata Adh-Dhahabi seperti Ibnul Jauzi bahwa hadis ini maudhu'. Berkata Ibnul Jauzi Adh-Dhahabi seperti ucapan Ibnul Jauzi bahwa hadis ini maudhu'. Qala Abu Zur'ah. Berkata Abu Zur'ah, kam khalaqa iftadahu bih. Betapa banyak apa yang dia buat dari hadis palsu, iftadahu bihi, terbongkar dengannya. Wa qala Ibnu Ma'in la aslalahu, bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Berarti siapa yang mengatakan maudhu'? Ibnu Jauzi dan Imam Adz-Dzahabi. Siapa yang menyatakan bahwa pemalsuannya sering terbongkar? Abu Zur'ah. Dan apa kata Ibnu Ma'in? La aslalahu, tidak ada asalnya. Dan berkata Daruqutni ghairu tsabit, hadis ini tidak kokoh. Wa qala Tirmidzi 'anil Bukhari, berkata Tirmidzi menukil dari Bukhari, hadis ini mungkar. Wa ta'aqabahu jam'u a'immah minhumul Hafidz Al-Ala'i, dan juga dikomentari oleh banyak imam-imam di antaranya Al-Hafidz Al-Ala'i. Faqala man hakama biwad'ihi faqad akhfa, siapa yang menghukuminya dengan maudhu', dia salah. Was-shawab annahu hasan bi'tibari turuqihi, emang kalau dilihat jalan-jalannya dia hasan, bukan sahih, bukan dhaif. Walaysa huwa minal alfadil munkara alladhi ta'baha al-ukhul, dan tidak pula ini sebagai perkara yang munkar yang tidak bisa diterima. Bal huwa ka khabari ar'af ummati bi ummati Abu Bakar, ini sama dengan hadis yang paling lembut terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa qala Zarqasi, hadisun yantahi ila darajatil hasan al-muhtaj wala yakunu da'ifan fadlan an kaunihi mawdu'an. Hadis dibahas dari dua jalan. Dari sanad dan dari matan. Dari sanad kata mereka yang terakhir tadi bahwa dia bukan sahih, bukan pula maudhu'. Bukan sahih, bukan maudhu'. Derajatnya masih bisa diterima, yakni sanadnya hasan. Tetapi dari sisi matannya, matannya adalah isinya. Ana madinatul ilmi, aku adalah tempatnya ilmu. Dan pintunya adalah Ali. Munkar atau tidak? Munkar itu barakallahu fikum, jangan dibayangkan dengan makna kalimatnya. Tetapi ini adalah hukum dalam ilmu hadis. Kalau menyelisihi hadis yang lebih sahih. Kalau menyelisihi hadis yang lebih sahih. Apakah ilmu dari Nabi hanya bisa keluar dari pintunya yang bernama Ali bin Abi Thalib, atau bisa dari Abu Bakar, bisa dari Umar, bisa dari Utsman, bisa dari Muhajirin, bisa dari Ansar, bisa dari istrinya Aisyah, bisa dari istri-istrinya yang lain? Mana yang benar? Hah? Nah, ilmu dari Nabi kita terima melalui sekian para sahabat. Kalau dikatakan Ali babuha, maka yang lain tidak bisa meriwayatkan. Kamu bukan pintunya. Pintunya adalah Ali. Abu Bakar menyampaikan qala Rasulullah, enggak bisa diterima. Pintunya adalah Ali. Disitulah para ulama menyatakan bahwa hadis ini munkar karena Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih. yang tidak dilakukan kesahihannya. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku ilmu ini walaupun satu ayat. Siapa disuruh? Semuanya, bukan hanya Ali. Balighu anni walau ayah, satu. Hadis kedua yang tidak kalah terkenalnya, yaitu kalimat Rasulullah SAW di Haji Wada, falyuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Berarti siapa itu? Ya siapa saja yang hadir, semuanya boleh menyampaikan. Tidak dibatasi hanya satu orang saja, pintunya adalah Ali. Aku adalah Madinatul Ilm, aku adalah kota ilmu, dan pintunya adalah Ali. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya saja sebagian para ulama menyatakan agar tidak bertentangan dengan hadis-hadis tadi, maksudnya adalah Ali salah satu pintunya. Yang lain juga ada pintu-pintu lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar sesuai dengan hadis yang menyatakan falyuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Akhrajal Hakim wa sahahahu an Aliin qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Faqultu ya Rasulullah ba'athani wa ana syab aqdi bainahum wa la adri mal qada. Fa daraba sadri bi yadihi. ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه والذي فلق الحبة ما شككت في القضاء بين اثنين. Diriwayatkan oleh Imam Hakim juga, dan beliau mensahihkannya dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallam ila al-Yaman. Rasulullah sallam mengutus aku ke negeri Yaman. Faqultu, maka aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, ba'athani wa ana syab, apakah engkau mengutus aku padahal aku masih terlalu muda? Apakah aku bisa memutuskan urusan mereka? Wala adri mal qada, sedangkan aku sendiri tidak mengerti bagaimana itu al qada, memutuskan perkara-perkara. Fadaraba sadri, maka Allah sallam memukul dadaku atau menempelkan tangannya ke dadanya. Tsumma qala, kemudian berkata, Allahumma hdi qalbahu, ya Allah tunjukilah hatinya. Wa tsabbit lisanah, dan kokohkanlah lidahnya. Fa walladzi fallaqal habbata, sungguh demi Allah yang telah memecah biji-bijian. Ma syakaktu fil qada'i bainain, sungguh setelah itu aku enggak pernah ragu dalam memutuskan antara dua orang manapun. Ini aku memutuskan dengan yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Barakallahu fikum, diulangi dua kali sumpahnya, yaitu falaqal habbati wan nawa. Ini habbah, biji-bijian apa saja, atau nawa, biji korma. Kalau engkau biarkan di dalam tanah, Allah akan memecahnya dengan izinnya, tiba-tiba tumbuh tunasnya. Demikian pula korma akan muncul tunasnya. Baik, men, siapa yang menumbuhkan pohon-pohon ini? Siapa yang memecah biji-biji tadi kemudian mengeluarkan tunas-tunasnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bikinan pabrik. Tidak ada manusia manapun yang sudah berhasil membuat pabrik jeruk, pabrik korma. Tidak bisa. Ya Pak ya, apa sudah ada korma bikinan Cina atau jeruk bikinan Cina? Tidak bisa. Kalaupun ada, tetap pohon ditanam di sana dengan pupuk ini, dengan pupuk itu katanya, tetapi tetap mereka tidak bisa menumbuhkannya sendiri. Mereka tunggu. tiba-tiba tumbuh sendiri. Biidznillah ta'ala wa qudratihi, dengan izin Allah dan takdir Allah. Maka sering sumpah beliau dan bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan, demi Allah yang memecah biji-bijian, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mengeluarkan tunas-tunasnya. Apalagi ada biji-biji yang kamu tidak lihat bentuknya kayak apa. Kalau kamu ambil dari tanah, ya tanah saja. Kamu gak lihat ada biji apapun. Kamu taruh di tempat tertentu, disiram tiap hari. Ada yang tumbuh gak? Ada. Siapa itu yang menumbuhkan? Tanah kok bisa tumbuh? Enam. Kembali kepada kitab. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Aliin annahu qila lahu, wa pernah dikatakan kepada Ali, malaka aktsaru ashabi Rasulullah sallam haditsan, ada apa denganmu kok engkau terbanyak hadisnya daripada yang lain dari sahabat-sahabat Rasul. Qala inni kuntu idza sa'altuhu amba'ani wa idza sakattu ibtada'ani. Ali menjawab, kenapa hadisnya paling banyak? Karena aku kalau bertanya kepada beliau, beliau kabarkan pada aku. Jadi bertanya apapun, Nabi menjawab. Dan kalau aku diam, beliau yang memulai menyampaikan ilmu. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.